aquí. Di mana oranglah nanti ingin akan mencari. Pergi ke ladang pun juga ke sawah, tak mengenal susah. Mengharapkan hasil suburnya tanah, berkahnya Tuhan Allah. Yang turun dari atas langit, mereka memuji karena itulah menjadi tanaman bersemi. Berkahnya Tuhan Allah.